kisah hidup wanita sudahlah tentu tergores kenangan yang tiada mungkin. Sewaktu asmara di saat itu berkabar di hati sangat dingin udara di akhir bulan itu engkau datang di pertama kini ternyata penghabisan pula meski selintas sungguh berarti pada diriku kenangan Desember sangat.